الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Baca sikit yang tergantung tu kat mana lah. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisi bikira'ati. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun perempuan, ini satu kisah dalam neraka yang dipertontonkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipertontonkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa Mi'raj Isra Mekah ke Palestin. Mi'raj daripada Palestin kepada Sidratul Muntaha melalui langit-langit yang tujuh. Setiap langit itu ada pintu, katanya pintu itu bertepatan dengan Kaabah. Dia naik tu. Tapi tengah pendapat kata pintu langit tu bertepatan dengan Masjid Al-Aqsa. Sebab apa? Nabi naik ke atas daripada Al-Aqsa. Wallahu'alam. Dan ada pun perempuan yang tergantung, hal keadaannya macam mana keadaannya tergantung? Kelu dan buta dan tuli. Tuduh kelu tak boleh cakap, buta tak nampak, tuli pekak. Yang ada ia di dalam kurungan, dan kelu dan buta dan pekak dikurung dalam satu kurungan daripada api neraka, duduk dalam kurungan api neraka. Kita penjara ni pakai besi, dia penjara tu pakai api, keliling itu api. Maka bahawa sesungguhnya ada ia perempuan yang tergantung ni, dalam tergantung kelu itu pekak dan dijil dalam api neraka. Sesungguhnya ia ni mendatangkan daripada anak zina. Nah, mereka ni berzina kemudian melahirkan anak zina. Bunuh pula tu. Bunuh pula tu. Baru ni ada orang cerita dengan saya, budak perempuan ni 6 kali dah masuk rumah macam rumah pengasih itulah yang bela budak-budak yang rentas tu. Ni anak ke-6 masuk ni. 6 kali dah. Ya Allah, macam sebab tu dia kata apa, rejam sampai mati. Sebab itulah kadang-kadang payah manusia dapat kesedaran. Bila dia dapat sedar tu, dengan matilah dia. Sebab bila dia mati di tempat hukum Islam, confirm dosa dia diampunkan. Maknanya Kalau orang yang berfikiran dengan akal, dia nampak hukum Islam tu zalim. Tapi kalau pandang kepada syariat, itulah sayangnya Allah pada hamba dia ni. Sebab apa? Bila dia jalan ke hukum Islam tersebut, rejam sampai mati, confirm ampun dosa. Sebab apa? Dia menerima hukuman Islam. Kenapa Allah buat yang kita hikmah dia? Sebab nak masuk ke dalam syurga lah. Dia tu ada iman, tapi dia berzina. Maka dia sanggup menerima hukum Islam, rejam sampai mati. Sekiranya dia telah berkahwin, maka hapus segala dosa dia. Memang dia mati, tapi dia mati dalam keadaan dosa dia diampunkan. Tapi kalau tak buat macam itu, jadi macam hari ni lah. 3 kali dirogol oleh teman lelaki. Dirogol apa 3 kali? Orang rogol ni dalam semak. Tak? Tangkap bawa lari dalam kereta. Ini 3 kali dah kena rogol. Bahasa tu tak betul. Dia memesukkan pemahaman masyarakat. Itu pun sebab mak dia paksa dia buat report boleh. Padahal dia buat seronok-seronok ambil gambar. Budak berapa tahun? 14 tahun. Bukan budak 24 tahun. Anak dara bukan, 14 tahun. Kecil lagi 14 tahun ni. Tapi terdedah dengan sosial yang amat berat. maka dia patutnya masa tu dia tumpukan kepada mendalami ilmu-ilmu agama, tapi dia dah buat kerja-kerja ni yang kalau tak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bergantunglah dia dalam keadaan buta matanya. Sebab tu ibu bapa tolong jaga anak perempuan betul-betul, anak lelaki pun kena jaga betul-betul. Anak perempuan kena jaga betul-betul, anak lelaki kena jaga betul-betul. Sekarang ni kena lebihkan agama. Berhentilah tuition tu, padanlah sekolah menengah tu dah buat tu, berhenti tuition. Malam bawa anak surau, padat dengan tuition. Bila belajar agama tu, hujung-hujung minggu itu pun datang gelak-gelak kat surau pun semua. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Rosak pula ni. Yang negatif yang dia dapat tu melambat-lambat. Tengok tak tambah hari ni sambutan Christmas. Christmas ni sambutan keagamaan. Saya tak tahulah, kita kena tengok topi yang ada jambul tu, Santa Claus punya topi tu, nak dihukumkan topi keagamaan ke topi budaya? Kalau topi keagamaan, orang Islam yang pakai kafir betul-betul. Kafir betul-betul. Pasal apa? Dia menyerupai pakaian orang yang kafir, maka kafir. Kita tengok soal abang hari ni disambut KM dekat mana, Sarawak ke mana tu. Ha, kalau semua tu yang memang dah Kristian, memang dia lama dah kafir. Tapi takut ada orang Melayu. Saya jumpa budak-budak Melayu kat shopping complex tu, eh, macam Santa Claus lah rupanya. Orang lain sambut Christmas, orang lain yang beria menyambutnya, yang tak sepatutnya menyambutnya. Christmas perayaan agama, siapa yang menyambutnya dia pun kafir, yang setuju dengan perayaan tersebut. Baik. Ha, ni zina ni. Adapun perempuan yang tergantung hal keadaan yang kelu dan buta dan tuli, yang ada ia dalam kurungan daripada api neraka, maka bahawa sesungguhnya ada ia mendatangkan daripada anak zina. Dia berzina sampai mengandung keluar anak zina. Ditambatkan akan dia pada batang leher suaminya. Dua-dua tu kalau tak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ditambatkan akan dia pada batang leher suaminya. Dan ada pun perempuan yang kepalanya seperti kepala babi dan badannya itu seperti badan himar, yakni keldai. Kepala babi, badan keldai. Bahawa sesungguhnya ia adalah sangat mengadu-ngadu, lagi amat dia suka ni. Dia kepo, orang juga kata kepo. Mulut leza. Lepas tu dia kalau ke kampung saya keldai tu panggil Radio Malaysia. Orang ni digelar Radio Malaysia. Pasal apa? Seorang tu memang dicok. Dia petang-petang tuan-tuan, dia pergi rumah orang ni cerita 5 minit. Lepas tu pergi rumah orang ni cerita. Adalah. Kalau dia tak korek rahsia, dia ceritakan rahsia orang. Ini dia panggil mengadu-ngadu. Apalagi kalau mengadu-ngadu tu yang tegurnya, bila sampai dua orang tu jadi bergaduh, sebabkan dia, aku cerita kau tu, tapi kau nak janji tau rahsia tu. Aku dia tu cakap kau begini. Orang dah marah, pergi tanya orang ni bergaduh. Satu mengadu-ngadu. Melodi tu haram. Melodi dia tak bagi nama, kita pernah fikir. Asli siapa lah ni yang buat kerja ni? Duk fikir sama setengah malam tak ada tidur lagi. Fikir asli mana? Tak ada faedah langsung kita tu. Tak ada faedah langsung kita tu. Lagi amat dusta, bohong. Kata nak pergi jaya, pergi kefok. Bohong. Lepas tu pakat dengan anak dia pula. Lepas jangan beritahu bapak. Kalau dengan bapak buat bising, jom kita pergi. Tu buta. Cakap bohong. Dan ada pun perempuan yang seperti rupa anjing. Dia orang yang rupa binatang dekat di dunia lagi dah ada. Tu yang jadi maskot tu Rasulullah kata. Dia dah rupa binatang daripada dunia lagi. Itu bayangan akhirat lah semua tu. Dia panggil Qur'aniyah. Ada ilmu yang kita panggil Qur'aniyah daripada Al-Quran. Qur'aniyah, benda yang Allah takdirkan, benda yang dekat depan mata kita tu. Buat kita wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Buat kamu berfikir, wa yatafakkaru fikir khalqis samawati, kejadian Allah, langit dan bumi ni dan barang di antara keduanya. Segala apa yang berlaku depan mata kita tu, kita fikir. Kita fikir kerosakan anak muda ni, apa yang kita nak fikir? Anak kita kat mana ke? Apa yang kita nak fikir tu? Kali pun, Ustaz, tempat Ustaz ada akademi lah. Lah, tidak. Tempat saya tahfiz, mana ada akademi. Pertama, budak ni tak mampu. Sebab budak yang datang tu, dia punya sepat pun nyari-nyari tak ada. Rosak lah. Bagi akademik, bagi Quran, pesan. Nak boleh mengaji Quran pun macam si Ramli tu. Alif, ya, mim, kucing, macam itu. Nak boleh ajar Quran macam itu, nak bagi akademik apa? Sebenarnya budak tu tak macam itu. Tapi dia tu lah. Saya tak tahu nak buat, nak cakap macam mana lagi. Tapi tuan-tuan faham. Jadi kita fikir pun 14 tahun kena roboh 8 kali, 15 tahun lari ke Tombok, Lombok ke apa tu, 16 tahun dah gini. Allahu Akbar. Ni ada orang nak kahwin ni, dia kata dekat berjuta dia punya belanja tu, menyeksa ke diri. Jadi kita fikir perkara-perkara tu untuk tengok kemana hala tuju kita. Kalau dah tentu-tentu kerosakan tu akibat daripada sistem pendidikan yang tak betul, maka kenapa diberi lagi sistem pendidikan seperti itu? Kita nak cari kerja ke kita nak cari reda Allah Subhanahu Wa Taala? Tentu kita nak cari reda Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak cari reda Allah Subhanahu Wa Taala, Abah Hurairah tu miskin je. Tapi sebab kita punya ni, itulah pemikiran kita tu salah. Lebih kepada keduniaan, walaupun tak semayang pun tak apalah, tapi dunia tu dapat. Jangan korbankan kehidupan kita yang singkat ni macam itu. Alhaqumut takatsur hatta lutumul maqadir. Seronok-seronoklah kamu malam tahun baru, malam Jumaat Adil. Sedar-sedar kamu dalam kubur. Tengok yang meninggal Sunny Express 10 orang. Dia bangun-bangun, ni cerita katul lah. Tak tahulah keadaan sebenarnya macam mana. Kita doakan dia selamat. Tapi kalau kita buat nyata cerita katul, dah sampai ke tangan? Lain macam je kangan, gelap je ni. Ayolah, mungkin macam itu. Sedar-sedar tu dia dalam kubur. Tengah tidur, mak mati. Masa tak dalam kubur. Tak apa, dia mati syahid dalam pas. Tengah berjoget dekat dataran tu, besok matinya. Tutup, jalan raja ditutup. Jalan wang termaju, wang sesungai wang ditutup. Awal lagi dah bagi tahu nak buat maksiat. Tu yang tahu kun tu bersubahat. Semua bersubahat. Macam mana tak saya kerja sini, dah bos saya suruh. Besok dia jawab depan akhirat, pak. Malaikat panggil bos, bos dia kata awak tu dia tahu kun. Memang saya suruh dia ikut, kenapa? Tak ada nak jawab. Akhirnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebab tu Nabi kata apa? Akhir zaman ni, pegang agama ni macam pegang bara api. Nak buat kerja ni salah, nak buat kerja ni salah, nak buat kerja ni salah, nak buat kerja ni salah, nak buat kerja salah, nak kerja apa tuan-tuan? Tuan-tuan pencin, datang Tafiz Khalidi, Ustaz, saya nak khidmat dengan agama Allah. Mari. Ambil WAS jangan meniaga. Ambil WAS tu kira berapa ringgit sehari makan. Bagi yang tak ada tanggungan lah. Kalau yang ada tanggungan, bereskan tanggungan dulu. Amat tahu orang tak ada tanggungan. Akhirnya tu, WAS tu buat makannya. Sampai bila? Sampai mati. Tapi payah lah kalau orang nak fikir. Tapi saya dah dapat dua orang. Saya dah dapat dua orang. Surrender. Tak apa Ustaz, saya nak khidmat dengan orang ini. Nak khidmat pada tahfiz. Saya kata boleh. Tapi kita tak sia-siakan dia. Kita bagi juga dia sagu hati untuk perbelanjaan dia apa semua tu. Tapi dia dah bosan. Saya ajak dia pergi khidmat dekat Kedah 10 hari, 5 hari, dia dah seronok. Pasal apa? Dia buat, dia betulkan lampu berpahala. Sebab lampu tu menerangi, memberi cahaya. Cahaya tu digunakan untuk budak-budak baca Quran. Kan pahala tu? Daripada taruh kun, tutup jalan wang sengai wang tu. Baik ya. Dia serah diri. Dua orang, seorang businessman. Dia tak besar lah bisnes ni, tapi bisnes ni boleh jalan tanpa dia dekat situ. Punah. Ni orang paper mana? Mana tahu boleh sekolah peri, saya kerap ulalik. Ni malam ni nak pergi Terengganu ni. Terengganu nak buka satu cawangan. Cawangan tapis tak, oi. Tu. Lepas tu nak buka dekat Kuantan. Nak masuk 17 hari bulan. Khidmat dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak akan dia dengan kita. Buat kerja ni Nabi kata seperti pegang bara api. Susah. Ada je kerosakan tu. Tapi kalau pegang agama ni, itulah terpaksa buang kehendak-kehendak nafsu tu, kena buang. Inilah zamannya, zaman akhir zaman ni. Sebenarnya akhir zaman tu bermula daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ulama kata antara tanda besar kiamat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni Nabi dah wafat. Dalam Baru Mazi jilid yang ke-15 dia ada hadis. Nabi cerita kepada sahabat radhiyallahu anhu, dia kata kalau aku ni masih hidup, Nabi kata kalau aku masih hidup, kamu tak payah takut dengan Dajjal. Dajjal yang sebelah mata tertonjol keluar tu, kamu tak payah takut. Walaupun memang dia tu memiliki kekuasaan, walaupun dia tu boleh menzalimkan kamu, walaupun dia tu penuh dengan tipu daya, tapi sekiranya aku masih ada, kamu tak payah takut dengan Dajjal. Cukup aku seorang yang berlawan dengan Dajjal tu. Kenapa? Kerana Dajjal ni dia tidak boleh memperdayakan orang mukmin. Dia tak boleh, tuan-tuan. Sebab apa? Orang mukmin ni memang nak berjumpa dengan Allah. Sekalipun diancam oleh Dajjal, dia sanggup mati daripada menyerahkan agama dia tu. Kerana nak makanan, kerana nak minuman, kerana nak kesenangan, dia mati pun tak apa. Maknanya Nabi kata, bila aku wafat, jangan kamu cari mana rupa Dajjal, cari seorang ni Dajjal ke bukan Dajjal ni Dajjal ke. Dia sibuk cari Dajjal. Yang Nabi suruh, mantapkan iman. Sekiranya iman kamu mantap, Dajjal ada depan mata pun tak ada masalah. Belum keluar Dajjal, berapa orang terpedaya dengan bisnes akhirnya rasuah. Belum Dajjal lagi tu. Pasal apa nak rasuah tu? Nak dapat projek tu. Belum Dajjal lagi tuan-tuan. Dajjal lebih dahsyat daripada tu. Dia boleh hidupkan mak ayah kita. Tengok aku boleh hidupkan. Kau nak ikut aku ke? Kau nak ni? Dia hidupkan mak ayah tu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau lemah iman tu, jangan kata Dajjal. Projek pun gagal nak. Sebab projek pun boleh gadai agama. Sebab nak mencari sari hidup tu, sebab nak bagi makan anak isteri tu, sanggup beratur tiga nombor ekor. Eh tak? Sebab jadi peminat tegar Manchester United tu, sanggup makan teh tarik haram. Dia bertanggung. Aku Manchester, kau Liverpool kan? Okay, Manchester menang, kau belanja aku teh tarik. Ke NZ, orang terbaju. Ada screen before. Gila ni orang dia kata. Dalam hati lah. Dia sebenarnya tengok bola ni kat rumah ada astro kat weh. Ada astro. Tengok baik-baik kat rumah kita tak boleh. Sebab tu saya kata setan ni dia bukan puas. Dia akan bawa jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh lagi. Dan duduk ramai-ramai dekat NZ tu, dia tak bayar dulu. Dia order, order, order. Kelakar buat mamak tu dengan kursi roda atas makanan. Last kali, siapa kalah dia bayar. Makan haram. Belum Dajjal lagi. Belum. Sebab tu dia kata mantapkan iman tu. Bila ada iman tu, jangan kata Dajjal lah. Kalau Dajjal pun boleh ditangani, yang bawah daripada Dajjal ni lebih aula lagi. Tapi masalahnya iman lah. Iman tu tak cukup kuat dengan Allah Subhanahu. Percaya Allah tu Tuhan, tapi tak yakin. Tak yakin Allah tu boleh bagi rezeki. Kalau kita ni taat dengan kita buat benda yang yang halal saja, boleh dapat rezeki tu. Tak percaya. Nak juga rasuah tu. Nak cepat kaya, dia jual nyanyi kapal terbang. Dua biji lah. Masa semua tak takut Tuhan. Tapi tanya dia, percaya Allah. Hari raya empat pasang macam Melayu beli. Islam lagi. Dia pun mengaku orang Islam. Tapi itulah kedahsyatan. Jangan kata macam bagaimana nak menghadapi Dajjal tersebut. Perempuan-perempuan, dia terpedaya dengan busana Muslim. Tidak, saya tengok ini dahsyat. Busana Muslim apa kalau ketat sendiri tu? Tidak, sekali dia ada style pakai tudung, nampak tengkul. Alah, ni tengkul tu. Haram lagi tak baris. Dia tak boleh nampak bentuk. Itu balik cerita lain lah. Setiap bulan cerita tu bosan orang. Tapi benda tu yang belum dibaiki lagi. Benda tu yang belum dibaiki lagi. Ayah tak? Ada pun perempuan yang kepala seperti kepala babi. Tak perlu kan? Dan ada pun perempuan yang seperti rupa anjing. Dan api masuk ia daripada mulutnya. Rupanya rupa anjing. Lepas tu masuk api tu daripada mulut. Dan keluar ia daripada tubuhnya. Kenapa dia cerita sampai tahap tu? api ni masuk kot mulut, keluar kot tubuh ni, terbakarlah jantung apa semua tu, sakit. Api neraka ni 70 kali ganda daripada api dunia. Maka bahawa sesungguhnya ia adalah sangat membangkit akan manusia, lagi banyak dengki berdengki. Dia ni suka jadi orang bergaduh dan dengki berdengki. Tak boleh tengok orang senang. Ha, tak, ini penyakit Melayu lah ni kebanyakannya ni. Suka dengki. Waya bani, jagalah bagi perempuan. Dia kata ya bani tu, jagalah bagi perempuan yang derhaka ia akan suaminya. Jadi jangan sampai derhaka kepada suami perempuan. Lagaimana suami tu suruh buat benda yang baik, ikut sahaja. Tapi kalau suami ajak bersekongkol dengan maksiat, wajib ditinggalkan. Sebab tu saya banyak dapat 2-3 aduan. Dia kata saya bukan tak nak pakai tudung, saya bukan tak nak semayang, tapi suami saya tak kasih. Tak boleh ikut benda tu. Bila suami dah tak kasih pakai tutup aurat, bila suami dah tak bagi sembahyang, maka itulah dia kena pergi kepada kodi untuk fasah. Tak ada faedah lah kahwin dengan orang macam ni. Isteri kita pula, kita suruh semayang, tak nak semayang, suruh itu, tak nak itu, suruh buat taat, tak nak buat taat, bagi masa, doa apa semua dah tak boleh juga, cerai kan je lah, tak ada faedah. Sebab jadi beban pada hari kiamat. Sebab kalau jatuh reda, jadi lelaki dayus pula. Sebab tu kita ni dikatakan mahabbah dalam tasawuf tu, mahabbah tu, kecintaan kepada Allah dan Rasul tu mengatasi segala-galanya. Bukan balik suruh bercerai ni, tapi maknanya kena didik lah isteri tu. Isteri pula apabila berlaku pertentangan dengan syarak, pilihlah syarak, jangan pilih suami. Tapi dalam masa tersebut, runding, baiki keadaan tersebut, banyakkan sembahyang hajat dan sebagainya. Jangan jadikan perkara itu alasan untuk buat maksiat. Kenapa tak semayang ni? Dah suami saya tak kasih. Tak boleh salahkan suami. Dia kena cari jalan juga untuk semayang tersebut. Kena cari jalan juga untuk semayang. Tak boleh kita ambil sikap menyalahkan itu, menyalahkan ini. Tak boleh, kerana sekiranya dia tu baligh, mumayyiz, seruan Islam sampai, maka cukuplah tu, cukup kuat untuk dia pegang syariat. Dia kena tinggalkan alasan-alasan seperti itu. Kalau company tu dah tak bagi semayang, kena cari juga jalan semayang. Kalau tidak boleh juga, berhenti, cari company lain lah. Jangan salahkan company. Pasal apa? Kita ada akal, kita mumayyiz, kita dah yakin rezeki daripada Allah, bukan company ni. Jadi kalau terpaksa melanggar syarak, maka tinggalkan company tersebut. Kalau betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Maknanya benda-benda yang memang wajib, tak ada siapa boleh halang, tak ada siapa. Mak bapak tak boleh halang, suami tak boleh halang, isteri tak boleh halang, apa pun tak boleh halang. Kalau kita menggunakan alasan halangan tersebut, kita tengoklah, tengok pula keadaannya macam mana. Kalau memang dah tak ada peluang lain, maka boleh teruskan. Tapi kalau banyak lagi peluang lain, maka cari peluang lain. Kalau kita yakin kepada Allah tu, dikatakan ashhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi, jadi Tuhan melainkan Allah. Tuhan, Tuhan ni siapa? Tuhan tu Allah. Allah yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Takkan nak bagi kita rezeki tu bukan perkara yang susah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan Allah nak tahan rezeki kita pun bukan satu perkara yang susah bagi Allah. Tu Allah yang kita kata ashhadu an la ilaha, aku naik saksi. Saksi ni apa? Ni saya saksikan. Saya boleh cerita satu persatu. Tutup dia warna biru, air dia warna putih, belum dibuka, kejap lagi buka. Lepas tu dia punya label ada warna hijau. Sebab apa? Saya saksi. Maknanya saya yakin. Sebab saya saksi sendiri. Jadi ashhadu an la ilaha illallah tu maknanya aku yakin dia ada Tuhan. Company bukan Tuhan, suami bukan Tuhan, isteri bukan Tuhan. Tiada Tuhan illallah, melainkan hanya Allah je Tuhan. Jadi yang memiliki sifat kesempurnaan hanya Allah. Jadi kenapa bergantung kepada makhluk, tak bergantung kepada Allah? Sebab tak yakin. Pasal apa tak yakin? Tak mengaji usuluddin. Tahu usuluddin, tauhid. Lemah tauhid. Ah tu. Hari ni kita apa tak mengajar? Kita tauhid. Tak best. tak best. Nak mengaji yang best-best je. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang mengaji ni nak mantapkan iman, bukan nak best. Dia kalau ngentam orang tu, dia buka dia duduk belakang kereta, okay, dia gelak-gelak-gelak, dia balik. Ngaji sendiri baru faham kedudukan Allah tu macam mana, kedudukan hamba tu macam mana. Maka tidak ada keraguan lah. Sampai dia bahas, letak cincin dekat sini. Bila jari itu terangkat, cincin itu terangkat. Soalan dia, siapa yang angkat cincin tu? Adakah jari itu yang mengangkat cincin? Tak, Allah yang angkat cincin tu. Tapi ni mah zahir kita nampak, bila cincin itu dekat jari, bila jari terangkat, cincin terangkat. Sampai gitu tauhid nak berisik. Kena cakap, kena yakin, yang menggerakkan cincin tu pun Allah. Sebab boleh tak Allah cincin bergerak, jari bergerak, cincin tak bergerak? Boleh tak? Bolehlah, harus bagi Allah. Cuma adat kita tengok hari-hari, bila jari bergerak, cincin tu bergerak. Kalau ada cincin lah, kalau tak ada cincin, tak ada apa-apa lah. Contoh dibuat dalam tauhid tu, tulis tu, nak bagi teram yang Allah ni mempunyai kuasa mutlak. Jangan takut dengan makhluk. Ni ramai dah kena WSS telefon saya, tolong doa lah. Bagilah sikit di WSS tu pun, doa. Doa saja WSS kan banyak duit. 10-10 ribu dapat, tolaklah sikit. Kita doa lah lepas tu. Jangan bimbang dia kata. Dan memang tak ada kelawat dalam WSS, dah. Perah pada Allah, ikhtiar. Nak bagi yakin dengan Allah tu, cincin dekat jari, jari bergerak, wajib kita ikhtikad. Cakap tak apalah, ikhtikad yang menggerakkan cincin tu Allah. Sebab apa? Tidak mustahil Allah nak tergantungkan cincin dari sini walaupun jari tergerak, masih dalam keharusan dalam sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh Allah buat. Kalau kena pada manusia, dipanggil mukjizat. Manusia yang bernama Rasul dipanggil mukjizat. Kalau kena pada wali, dipanggil karamah. Kalau kena pada orang alim yang boleh, dia naikkan cincin pada, dia jalankan cincin pada jari, tiba-tiba cincin tu tergantung kat sini. Kalau kena pada rasul, dipanggil mukjizat lah. Kena pada wali, dipanggil karamah. Kena pada orang alim, dipanggil ma'unah. Kena pada orang kafir, orang fasik, dipanggil istidrak. Benda yang sama. Jadi semua tu dalam lingkungan kudrat irada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak bersih tauhid tu. Bila usul-usul tu, lain dia clear. Clear betul tentang Allah. Makrifat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dia kata? Tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan, tak muasal. Nanti hantar saya orang, Ustaz nanti anak saya lah kerja. Dia nak kerja apa? Saya terus potong. Dia kata kalau dah hantar anak kafir, jangan niat nak kerja. Jangan niat. Kafir yang niat tu jadi ulama jahat. Ulama-ulama yang jahat. Niatnya apa? Niat semata-mata nak jadikan anak kita tu hamba yang diredai Allah. Bila hamba yang diredai Allah, diredai Allah, saya banyak kali ulang, hamba yang diredai oleh Allah ni, hamba yang akan masuk syurga. Abang rarah miskin pun masuk syurga. Saya nak ubahkan kaya raya, bilioner pun masuk syurga. Tak kisah lah. Jangan silap kat situ. Ngajilah usuluddin. Tauhid tu. Janganlah, jangan memilih ilmu sampai usuluddin tinggal. Sebab tu perompak, dia tahu kerja tu jahat. Sebab tu dia pakai topeng. Tapi nafsu dia, dia kalah kepada nafsu dia. Dia tak yakin Allah ni, Allah ni boleh bagi rezeki pada dia walaupun dia tak merompak. Tapi dia tahulah benda tu salah. Maksudnya dia punya keyakinan tu kurang, makrifat dia kepada Allah tu kurang. Lemahnya pada usuluddin, bukan fekah. Kalau fekah, lemah, tu yang dia pergi rompak apa tu, pergi rompak siang-siang, pergi rompak terang-terang, tu fekah lemah lah. Mungkin dia tak tahu hukum. Tapi kebanyakan yang buat maksiat ni, dia tahu hukum. Dia tahu hukum. Cuma usuluddin dia lemah. Keyakinan dia kepada Allah tu tidak ada, kurang. Ataupun ketakutan dia kepada Allah tu pun kurang, lemah. Maka ilmu apa yang perlu dibagi? Ilmu usuluddin, campur dengan ilmu tasawuf, zikrullah, banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dia kata, waya bani, jaga-jagalah bagi perempuan yang raka akan suaminya. Sebab hadis tu panjang, dia nak tumpu kepada satu tu, iaitu jaga-jaga, jangan rasa kepada suami. Jangan kengking suami, jangan berpakat-pakat dengan adik-beradik tu, dengan hal suami dan sebagainya. Jangan cinta keburukan suami suka-suka taat kepada suami. Dan telah mengeluarkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah. Bila Bukhari keluar, Muslim keluar, dipanggil muttafaqun alaih hadis itu. Disepakati oleh dua ulama hadis iaitu Bukhari dan Muslim. Kuat, muttafaqun alaih ni hadis yang sangat kuat. Dia kata apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila memanggil oleh lelaki akan isterinya kepada hamparan di katil, maka enggan ia, isteri itu tak nak, maka tidur ia, padahal marah ia atas isteri. Baru suami itu tidur seorang dalam keadaan marah atas isterinya. Ini dia, kita tidur seorang, kalau dicuit dia enggan, bonet bertemu bonet hidungnya, dan suami itu sakit jiwanya, sakit hatinya, sama juga hukum. Dia tak nanti tidur seorang ke luar, tidur seorang kat katil, tak. Asalkan suami itu bila dia berkehendak kepada isteri dia untuk berjimak, nah kita lah lindung-lindung tak faham. Untuk bersubuh, tiba-tiba ditolak oleh isteri dia dan suami sakit hati, apa jadi? Nescaya melaknat akan dia oleh segala malaikat hingga sampai subuh. Sampai subuh dia laknat oleh dosa dia tu. Maka kalau dia main tahajud, tidak berpahala. Dia baca Quran, tidak berpahala. Kalau mati, mati dalam laknat. Mati dalam laknat. Begitu. Jadi tak kira hari-hari ke, sehari dua kali ke, mana-mana kat lah, tak kira. Kalau awak tu isteri orang, kena tu. Kalau tak boleh, bagi dia kahwin lagi satu. Kalau tak sanggup nak melayan dia. Malam saya baca satu buku, satu kitab Baru Mazi lah. Saya suka baca Baru Mazi tu. Jadi ada orang mempertikaikan orang-orang alim, terutama ahli sufi ni, makan kuat. Ada kalanya dia makan kuat, dan kebanyakannya kahwin lebih daripada satu. Jadi orang fiqah ni mempersoalkan, mempersoalkan. Lalu orang tu jawab, kalau kau tengok bagaimana orang alim ni menahan nafsu makan dia, nescaya kau akan makan lebih daripada dia. Dia makan banyak tu sekali-sekali ketika jamuan. Antara sebab dia, sebab dia ialah tu di hadapan orang, dia nak suruh kesufian dia, dia makan lebih. Kalau seorang-seorang ni, dia takkan buat macam itu. Kalau kau tengok bagaimana ahli sufi ni menahan syahwat dia, nescaya kau akan kahwin lebih daripada ahli sufi. Sebab ahli sufi tak tengok YouTube. Betul tak? Awak ni tengahnya dia nak melepaskan perasaan tu, baca juga Metro muka tengah tu. Lama, tang-tang artis tu lama je. Bila tak datang dia bilik cepat pom-pom-pom-pom-pom-pom. Maknanya orang awam seperti kita ni kadang-kadang nak melepaskan syahwat tu ada ikut jalan salah. Tapi sufi ni, ahli tasawuf dia, dia cukup jaga dia. Cara dia, dia cari yang halal saja, dia dah kahwin. Macam tu dengan isteri, dia kena layan suami dia. Dia kena layan suami dia tu. Apabila tu orang bila hendak bersubuh, wajib dia menyerahkan diri dia. Kalau dia tolak tanpa alasan yang kukuh seperti khid dan sebagainya, maka bila suami dia sakit hati, daripada suami sakit hati tu sampai suami mengampunkan, maka dia dilaknat oleh malaikat. Dilaknat oleh para malaikat. Jadi jangan buat kerja tu. Taat je pada suami. Tu. Yang suami pula, member tengah tumbuk sambal, janganlah panggil. Ya tak? Tunggulah lega sikit. Tahulah kita ni ada kuasa. Tapi kita perlu gunakan akal kita. Kena ada pertimbangan kemanusiaan. Jadi suami yang soleh, patut-patutlah. Jangan sebab kita ada kuasa tu, kau tak sanggup kita mengimah. Ceramah pula tak soleh. Isteri ni. Betul lah kalau kita mengimah, hukum disebut macam itu. Tapi kita ada akal, kita kena olah benda tu. Kena olah benda tu yang terbaik, supaya tidak timbul pergaduhan, supaya tidak timbul perselisihan, sakit hati dan sebagainya. Suami kena pandai, pemimpin dia kena pandai. Dia kena bil hikmati wal ma'izah. Walaupun dia ada kuasa, tapi dia bil hikmah. Dengan hikmah dia menggunakan kuasa dia tu. Bukan suka-suka dia, tidak. Dan daripada apa? Dan cerita daripada keduanya pula, daripada Bukhari dan Muslim, Demi Tuhan yang diriku dijadikan dengan kudratnya, tiada daripada seorang laki-laki yang memanggil ia akan istrinya kepada hamparan, pergi pada panggil pada tempat tidur, maka enggan ia akan datangnya. Tak nak datang. Malaikat adalah Tuhan yang pada langit itu. Bukan Tuhan duduk kat langit ni. Dia lagi sebut Tuhan pada langit. Tuhan yang menguasai langit. Itu suruhnya dan kekerasannya itu, murkalah atasnya Allah pemurka, hingga reda daripadanya oleh suami. Jadi kemurkaan Allah itu terangkat bila sampai pada waktu suami telah mengampunkan dosa isteri tersebut. Dan saya dah telah bagitahu hukum dia. Katalah hari Isnin dia derhaka, hari Jumaat baru suami dia ampunkan. Semayang hari Isnin dia ditolak, semayang hari Selasa dia ditolak, semayang hari Rabu dia ditolak, semayang hari Khamis dia ditolak, hari Jumaat tu sampai mana dia diampunkan, baru diterima. Alang-alang derhaka, baik tak payah semayang, dapat pula dosa tinggal semayang. Dan tak boleh back letter. Tak boleh back letter. Dah habis tu habis lah. Carry forward ke back letter tak tahulah, salah satu. Tak boleh. Jadi jagalah jangan sampai ke peringkat menyakitkan hati suami. Tapi kalau kita ni degil, pakai perempuan ni degil, semayang juga padahal suami tak bagi semayang, lalu suami sakit hati, yang tu tak derhaka. Nak pergi ilmu fardu'ain ni, suami tak pandai nak mengajar, dia pergi juga keluar ikut tingkah, lalu suami dapat tahu, suami marah, yang tu tak derhaka. Yang tu tak derhaka. Kena buat pun, benda yang wajib tu kena buat. Sebab Allah lebih besar, lebih hebat, lebih perlu untuk kita taat daripada suami yang menegah daripada buat taat tu. Sebab tu saya kata tadi, tak boleh gunakan alasan suami untuk melanggar hukum syarak. Dah suami saya suka saya pakai seluar jin ketat, takut dia malu kat depan kawan-kawan dia. Jadi bila majlis suami saya pakailah seluar ketat. Dia akan tanggung kesendirian dosa tersebut. Tak boleh guna alasan tersebut. Jaga tu. Jangan mudah-mudah kita menyalahkan orang lain kerana kita dah langgar hukum Allah tu. Kita sandarkan benda tu kepada orang lain. Orang lain ni pun sampai hari kiamat dia tak akan sanggup bertanggungjawab. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Hari di mahsyar ni tuan-tuan, daripada kubur, bangkit kubur, mahsyar, kirat. Kirat tu dia punya stage terakhir. Kita takkan ada saudara. Kita takkan ada saudara. Bahkan yang paling dekat pada dengan kita pun kadang-kadang menjadikan kita musuh dia, menyalahkan kita untuk melepaskan dia daripada dia azab. Anak, isteri, pupu, dua pupu, biras yang kuat sangat turun sanding tu, dia pun nak melepaskan diri daripada dibebani dengan tu. Dia menyalahkan orang lain. Tak ada saudara. Bila jumpa balik saudara ni, bila dah masuk dalam syurga, barulah dia akan cari anak beranak dia. Tapi kalau anak beranak dia tak masuk, dia pun tak kisah. Dia pun tak ada rasa sedih. Sebab dalam syurga tidak ada kesedihan. Allah cabut sifat dia. Yang mana ada, ada lah. Jadi ingat tu. Ketika di mahsyar, tak ada saudara. Kita menyalahkan orang lain. Sampai hari kiamat, dia kata memang saya suruh. Dia ikut kenapa? Kena je poin tu seorang tak ada jawab. Melainkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jangan gunakan alasan suami itu, suami ni, untuk melanggar hukum syarak. Sebab dia telah berakal perempuan. Jangan gunakan alasan anak, alasan sekolah, nak membiarkan anak tu melanggar hukum syarak. Ayah ni akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jagalah tak lepas. Jaga tahu orang kata hari itu kan lari Dapat ingat RM2, dapat dosa tak tahu macam tu. Kena fikir ni tuan-tuan, anak-anak kita kena fikir. Itu mungkin jadi dosa yang kita tak pernah kira. Yang kita kata tahu, kita semayang, kita pergi kuliah, minum marak tak ada, berdina tak ada. Tapi tu yang anak kita punya jadi dosa. Dosa tu yang menggelapkan hati. Jadi payah baca Quran, jadi payah bangun semayang tahajud, semayang duha pun terkecik. Kobliah ba'diah kira tak payah. Sebab apa dosa? Mana dosa tu? Tengok Januari nanti kalau tak saya Januari sampai Mac, biasanya kelas fardu'ain saya kosong. Mana pergi? Kokolah hati tu. Kokolah hati tu. Kokolah ni mana cepat? Kalau kat kampung lah. Dia tak panggil nak beli warna, nak kasut warna apa, nak ni warna apa, warna coklat. Eh, orang kampung tak cakap gitu. Warna koko. Orang kampung ni. Ah, koko tu artinya pergi koko sebelum. Jadi mak apa nak buat apa? Jangan redha. Besar dekat anak kau belahi-belahi kau buat jatuh, nanti cikgu tak pilih. Selamat juga. Buat ni gitu je lah. Tapi tengok ahli dunia, dia bagi syarat, kalau tak aktif co-curriculum, co-curriculum tu payah masuk universiti. Itukah Dajjal tu namanya. Itulah Dajjal yang sebelum Dajjal. Inilah Dajjal-Dajjal sebelum Dajjal. Buat peraturan yang mengarut. Sebelum start kerja kena pocor-pocor dulu. Ini pun Dajjal juga. Semua peraturan yang mengarut. Maka yang tak kuat imannya, nampak macam mana dalam company tu dia, kan, dia terperangkap dengan Dajjal tu. Belum Dajjal yang timbul mata tu lagi. Itu betul kata Nabi, kuatkan iman. Kalau Dajjal yang timbul mata pun tak boleh kalahkan orang mukmin, Dajjal-Dajjal sebelum Dajjal ni tak ada apa-apa lah. Ancaman itu tidak memberi bekas kepada kita, insyaAllah. InsyaAllah. Tapi sebaliknya yang berlaku lah. Suami dengan alasan dia, isteri dengan alasan dia, anak dengan alasan dia. Tapi boleh diterima atau tidak alasan tu, sebenarnya tak boleh diterima. Sebab apa? Itu sebab ada baligh tu. Tu faedah baligh tu, dia tanggung segala-galanya bersendirian. Cuma orang lain yang suruh tu, dia dapat dosa kerana bersubahat, kerana menggalakkan maksiat. Dia diazab dengan cara dia. Yang ikut ni, dia azab dengan cara dia. Bukan sebab kita buat dosa sebab dipaksa tu, kita lepas. Tak lepas. Sebab kita berakal. Kecuali tangan kita ditambat. Tangan sebelah ni ditambat. Kaki, kemudian dia suruh kita lari. Terpaksa juga berlari. Ya, itu larilah, ditambat. Hai tak? Ini ada saringan. Lepas saringan, apa benda lagi tu lah. Ha, masa saringan tu buat jatuh lah. Tak pilih. Tak payah berlari lagi. Tapi berapa orang sanggup ni? Sebab apa? Ada peraturan yang Dajjal tu buat. Kalau tak aktif co-curriculum, tak boleh. Susah masuk universiti. Oh, pulut lah co-curriculum. Walaupun terpaksa melenggar apa syarat, tak nak buat macam mana. Sekarang ni boleh cakap macam itu. Dekat akhirat, dia tak boleh cakap macam itu. Jadi fikir banyak-banyak. Wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh. Saya memang tak setuju betul dengan sistem pendidikan tu. Saya memang tak setuju. Bolehlah nak buat co-curriculum. Pergi sewa stadium. Ini hari ini perempuan saja. Buatlah berlari dah sampai muntah. Tak pun perempuan semua. Tapi setan tu lah, dia tak suka kalau buat perempuan saja lagi tu. Dia suka kalau bercampur. Bila bercampur, satu malaikat pun takkan ada di situ, melainkan syaitan-syaitan yang akan bawa kepada mata yang menjadi zina. Termasuk cikgu-cikgu yang sekali berhak dia tonggit je gitu. Allah. Sementara nak tembak tu, tengah tembak sengaja lambat tu. Ada. Pong. Lepas tu dia kata apa, Paul je. Paul bukan Paul. Dia batal lah. Jam start. Ulang kali. Tonggeng lagi sekali. Dua kali dosa tu. Mereka fikir lah. Saya bukan main-main je. Saya turut fikir. Betul ke tak betul kita bincang lah. Betul. Itu je. Silent. Dosa yang mungkin kita tak pernah terfikir ataupun tak jangka. Tapi dia belum. Boleh jadi untuk buat satu untuk lelaki, untuk perempuan. Okey, kalau ni guna sekian hari bulan, okey, perempuan saja boleh dan buat satu. Itu pun perempuan yang Islam dengan Islam, kata dia kata. Sebab perempuan Islam dia berdapat dengan perempuan kafir, dia wajib tutup semua. Dah masalah lain pula timbul. One Malaysia punya masalah. Integrated. Itu Dajjal semua tu. Wallahualam. Mudah-mudahan jumpa pada kelas. Jadi banyak fikir lah. Banyak fikir. Yang kita duk fikir keduniaan kita je. Fikir benda-benda akhirat. Al-Fatihah. Siapa yang dikerjakan dan mudah dapat membantu dia, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Lijami'i muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Takabbalallahu minkum. Allah.